Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa Radio Roja dan Roja TV dimanapun anda berada, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita masih bersama tafsir surat Al-Ahzab. Kemarin kita berhenti pada penggal ayat dari surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu waqarna fi buyutikunna. Kita akan lanjutkan pembahasan ayat tersebut, ya. InsyaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب kemarin telah kita jelaskan waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah di rumah-rumah kalian. Ini sudah kita jelaskan kemarin, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula, dan janganlah kalian apa namanya tabarruj, nanti kita jelaskan makna tabarruj, sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Kemudian dirikanlah salat dan bayar zakat. Dirikanlah salat tunaikan zakat. Kemudian wa'ati'na Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan rasulnya. Kepada Allah dan rasulnya. Sungguhnya innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Ya. Sesungguhnya Allah atau hanyalah, ya, Allah ingin menghilangkan dari kalian rijis. Ar-rijis, ya. Wahai ahlul bait, yaitu ahlul bait. Wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan kalian, mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ya, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kepada pembahasan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Telah kita jelaskan tentang waqarna fi buyutikunna, kita jelaskan bahwasanya menetapnya seorang wanita di rumah adalah ibadah, ya, apalagi kalau diniatkan karena Allah, kemudian dia menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di rumah, maka argo pahala berjalan meskipun dia di dalam rumah, tidak usah keluar-keluar. Kemudian Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul, janganlah kalian tabarruj sebagaimana tabarrujnya jahiliyatul jahiliyah yang pertama, ya. Nah, apa itu makna tabarruj? Tabarruj diambil dari burj, ya. Tabarruj kata dari kata al-burj. Burj itu maksudnya kalau gampangannya nampak atau zuhur, ya, nampak. ya, nampak ya, atau terlihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah, ya. Dimanapun kalian berada, maka maut akan menjemput kalian meskipun kalian berada di buruj, yaitu di tempat yang tinggi, ya, yang terjaga tetap saja. Jadi at-tabarruj maksudnya seorang wanita keluar secara syar'i, secara syar'i, ini secara bahasa, secara syar'i, yaitu idhar al-mar'ah mahasinaha amama rijal ajanib. Yaitu wanita menampakkan keindahannya, yaitu sifat wanita yang menampakkan keindahannya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, lelaki yang bukan mahramnya, ya, ajanib, maksudnya bukan mahramnya. Ini namanya tabarruj, tabarruj. Kemudian kata Allah, tabarruj al-jahiliyatul ula, sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah. Diidhafahkan kepada jahiliyah, ya. Disandarkan kepada tabarruj, disandarkan kepada jahiliyah. Kepada jahiliyah, karena jahiliyah maksudnya kebodohan. Ya, karena itu perbuatan bodoh. Perbuatan yang merupakan kebodohan. Wanita menampakkan keindahan tubuhnya kepada laki. Kemudian disebut dengan al-ula, yang pertama, ya, apa maksudnya jahiliyah yang pertama? Maka ini ada dua pendapat, maksudnya jahiliyah itu bertingkat-tingkat, ya, dua pendapat. Yang pertama, jahiliyah itu bertingkat-tingkat kebodohannya. Ada yang tingkatan pertama, ada yang mengatakan jahiliyah maksudnya al-ula di sini, al-ula maksudnya jahiliyah zaman dahulu. Jahiliyah zaman pertama, zaman pertama maksudnya zaman dahulu. Para ahli tafsir berselisih, zaman mana yang dimaksud? Ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi setelah Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi di zaman Nabi tertentu. Sampai ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan jahiliyah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Intinya, di zaman jahiliyah ini, entah zaman Nabi siapa, yaitu para ahli tafsir sepakat. Maksudnya wanita di zaman tersebut menampakkan keindahannya. Menampakkan keindahannya. Ada yang menafsirkan bahwasanya di zaman tersebut, entah di zaman Nabi Ibrahim, entah di zaman Nabi Musa, entah di zaman Nabi Nuh, wanita keluar mereka pakai baju, ya, pakai baju tapi tidak terjahit sebelah kanan kiri. Jadi pakai baju depan belakang saja sehingga nampaklah sebagian samping-samping tubuhnya. Intinya, ini banyak tafsir tentang masalah bagaimana praktek tabarruj mereka, ya. Ada yang lebih parah daripada itu, tapi intinya wanita keluar menampakkan keindahannya. Maka Nabi melarang, ya. Kenapa? Karena asalnya wanita mereka berhias untuk suami mereka. Ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar para suami merasa tentram dengan wanita tersebut. Dengan wanita berhias untuk suaminya, maka menjadikan lelaki tentram, menjadi senang memandang istrinya. Bukan sebaliknya, wanita kemudian berhias untuk orang lain. Ini justru menggelisahkan suaminya. Apa tujuan pernikahan? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian. Buat apa? Litaskunu ilaiha, kan merasa tenteram, tenang dengan istri. Maka ini tatkala Allah melarang tabarruj, berhias keluar kepada laki lain, ini tersirat bahwasanya kalian wanita berhias untuk suami, bukan untuk orang lain, ya. Kalian berhias untuk suami, bukan untuk orang lain, ya. Dan bentuk perhiasan, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bentuk tabarruj umum, ya. umum ya, mencakup apa di antaranya, misalnya aurat aurat tubuh yang kelihatan, misalnya baju yang tidak syar'i, ya, baju yang tidak syar'i, misalnya seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sinfani minan nasi lam arahuma, ada dua kelompok manusia, aku belum melihat mereka, apa namanya, rijalun ma'ahum siyatun, ya, orang-orang yang memiliki cambuk, ka'adna bil bakar, seperti ekor sapi, ya, yadribuna bihan nas, untuk menghukum, mencambuk manusia. Kemudian kata Nabi yang kedua, nisa'un kasiyatun, ariyatun, ya, ma'ilatun mumilatun, ru'usuhunna, kasnambil bakhtil ma'ilah, ya. Kata Nabi SAW, yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mereka berjalan berlenggak-lenggok, ya, ma'ilah, miring, mumilat, menarik perhatian, lelaki, kemudian rambut mereka seperti punuk onta. Punuk onta ini sekedar, kata para ulama, yaitu sebagai bentuk cara mencari perhatian para lelaki. Ini saya seringkan kepada para ibu-ibu bahwasanya kita, para wanita memakai jilbab bukan untuk jadi pusat perhatian. Tatkala jilbab fungsinya berubah menjadi penarik perhatian, berarti salah. Itu jilbab tersebut tidak syar'i. Ya. Karena zaman dahulu, wanita tatkala ingin mencari perhatian, diantaranya dengan membuat semacam sanggul di kepalanya yang tinggi menjadi punuk onta sehingga orang semua ingin lihat. Ya, ini salah satu contoh, bukan berarti cuma itu saja ya. Cara menarik perhatian banyak. Jadi kalau ada baju yang menimbulkan menarik perhatian laki-laki semakin indah melihat dia, maka sungguhnya itu baju yang tidak syar'i. Ya. Baju yang tidak syar'i, kawasannya terjerumus dalam tabarruj. Di antaranya, ya, pakai apa? Pakai apa bahasa Indonesianya? Make up ya, di wajah. Pakai apa namanya? Pengindah wajah. Ya. Untuk selain suaminya, ini juga tidak diperbolehkan. Kalau wanita tidak, kalau dipakai cadar mungkin masih mending ya. Kalau tidak pakai cadar, maka seorang wanita kemudian berhias, kemudian pakai rona merah kanan, rona merah kiri, lipstick, kemudian pakai spidol kanan, spidol kiri, kemudian dilihat oleh laki lain, ya itu tabarruj. Tabarruj itu bertingkat-tingkat, tidak semua sama, tapi itu tabarruj. Beda dengan wanita yang benar-benar membuka auratnya, membuka pahanya, membuka betisnya, membuka sebagian dadanya, itu tentu parah. Tapi kita ingin wanita-wanita salehat bersih dari segala bentuk tabarruj. Saya tidak mengatakan tabarruj satu model, tabarruj bertingkat-tingkat. Ya, makanya sebagian ahli tafsir mengatakan tabarruj al-jahiliyatul ula ini tabarruj tingkat tinggi. Jangan seperti itu. Artinya segala yang mengarahkan kepada tabarruj, tinggalkan. Tapi tabarruj bertingkat-tingkat. Mulai dari menampakkan aurat lebih parah, ya. Kemudian untuk baju yang tidak syar'i, bertabarruj dengan bajunya, ya, menarik perhatian para laki, atau bertabarruj dengan make upnya di wajahnya, ya. Kemudian bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yang pakai cadar, wanita pakai cadar tidak boleh pakai celak di matanya, ya, karena hal itu akan menarik perhatian bagi para lelaki, kemudian melihat celak di matanya. Kalau dia pakai cadar, jangan dia pakai celak. Ya. Kalau di rumah bebas. Ya. Kalau di rumah mau bertabarruj, mau bagi depan suami, mau pakai baju apapun, model apapun, ya, selama tidak melanggar syariat, tidak jadi masalah. Jadi tabarruj ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ya. Ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Seharusnya wanita, kalau kita boleh bahasa kita, bertabarruj depan suaminya harusnya, bukan di luar. Ya. Namun kita dapati sebagian wanita dari wanita-wanita muslimah, justru sebaliknya, kalau ingin keluar rumah maka berhias luar biasa. Ketika ketemu suami tidak ada persiapan menyambut suami. Ya. Jadi dia bertabarruj untuk orang lain, bertabarruj untuk laki-laki lain. Ini adalah kesalahan fatal ya. Terkadang sebagian suami bejat juga senang istrinya bertabarruj untuk orang, bahkan disuruh, mami berhias dong, malu ketemu dengan kawan-kawan abi ya, kawan-kawan papi misalnya. Ini malah parah, ini suaminya nyuruh dia bertabarruj untuk pamer di hadapan laki-laki lain. Dan ini termasuk kemaksiatan yang masih banyak tersebar di tanah air kita. Kita berusaha memperbaiki pelan-pelan. Masih sikap wanita suka bersolek. Bersolek bagus, tapi di depan suami, bukan bersolek di hadapan laki-laki lain ya. Apalagi kemudian sudah bersolek, sudah wajah cantik, kemudian masukkan ke Facebook, wah mantap lagi. Jadikan status profil WhatsApp, wah, semua orang bisa lihat. Masya Allah, Masya Allah. Janganlah, pelan-pelan tinggalkan ya. Kalau bisa tinggalkan sekaligus terbaik. Kalau belum mampu pelan-pelan tinggalkan kebiasaan ingin. Apa faedahnya anti dipuji-puji sama laki-laki? Yang paling penting dipuji suami. Kalau semua laki-laki puji tapi suami ngamuk-ngamuk, percuma. Percuma, yang penting suami senang, suami puji, itu barang terbaik. Meskipun semua laki-laki enggak suka, enggak apa-apa, yang penting suami sayang. Oleh karenanya tabarruj ini bertentangan dengan hikmah daripada pernikahan. Harusnya pernikahan itu namanya pernikahan, istri berhias untuk suami, bukan untuk orang-orang lain. Inilah di antara makna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatilah ula, itu jangan kau nampak sebagaimana penampakan orang-orang wanita-wanita terdahulu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimnas salat, wahai istri Nabi, dirikanlah salat, wa atinaz zakat, dan tunaikanlah zakat, wa atiina Allah wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya. Sungguhnya ya, Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian dan untuk membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini ayat penting ya. Setelah itu, setelah ayat ini Allah berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Setelah ayat ini Allah mengatakan, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Baik, ini ayat selanjutnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya Allah sedang berbicara konteksnya. Jadi saya ingin bandingkan antara Al-Sunnah dengan Syiah ya, tentang ayat ini. Jadi tafsir ayat ini ya, versi Syiah, versi Ahlus Sunnah. Baik, bagaimana versi beda ya? Kalau Syiah, mereka mengatakan ayat ini tidak ada kaitannya dengan istri-istri Nabi. Jadi kata mereka, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk dalam Ahlul Bait. Ini yang kita perhatikan. Istri Nabi tidak masuk dalam Ahlul Bait. Ya. Jadi, inna majadullahi liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian dosa-dosa kalian, wahai Ahlul Bait, wa yutahhirukum tathira, dan untuk membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kata mereka, lafal Ahlul Bait di sini tidak termasuk istri Nabi. Kalau Ahlu Sunnah, justru istri-istri Nabi yang paling pertama masuk dalam ayat ini, yang paling pertama masuk dalam Ahlul Bait. Kenapa bisa demikian? Karena ayat sebelumnya, kata-kata sebelumnya semua berkaitan dengan istri-istri Nabi. Wa qarna fi buyutikunna, Allah menggunakan nuniswah, hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Wala tabarrajna, jangan kalian tabarruj. Wa aqimna, dirikanlah salat. Wa atina zakat, semua tentang istri Nabi. Wa atina Allah wa rasulah, inna majridullahi liyuthiba ankum rijsa ahlal bait. Setelah Allah sebutkan ini, Allah sebutkan ayat berikutnya, wa dhkurna, sama ini semua. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah. Jadi kenapa? Karena konteks sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan istri Nabi. Karena konteks sebelum dan sesudahnya ya berkaitan dengan istri Nabi. Terus menurut mereka Ahlul Bait siapa? Menurut mereka Ahlul Bait adalah dalam yang disebut dalam hadis kisah. dalam hadis disebut hadis Al-Kisa' Kain ya. Di situ ceritanya Nabi SAW sedang ada hadis riwayatkan dari dua jalur. Jalur pertama dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim hadisnya sahih. Yang kedua hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah banyak jalan tapi banyak yang dhaif tapi dihasankan oleh sebagian ulama. Adapun dalam hadis Aisyah yaitu Rasulullah SAW memakai kain, kemudian Rasulullah SAW memasukkan dalam kain tersebut ada Ali, ada Fatimah, Rasulullah SAW tutupi mereka dengan kisah dengan kainnya, kemudian Hasan dan Hussein. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijisa ahlal bayti wa yutahhirakum tadhira. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian dosa dan mensucikan kalian suci-sucinya. Kata mereka, cuma 4 orang itu sama Nabi 5 orang. Ahlul bayt cuma 5 orang. Siapa? Itu Nabi SAW, Ali, Fatimah, kemudian Hasan dan Hussein. Hasan Hussein. Kata mereka, itulah yang Ahlul Bait. Jadi istri-istri Nabi tidak masuk. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin sebutkan bahwasanya orang-orang Syiah, mereka tidak menganggap istri-istri Nabi Ahlul Bait. Ya, mereka tidak menganggap istri-istri Nabi Ahlul Bait. Nanti akan kita bantah insyaAllah. Oleh karena kita dapati mereka sangat jengkel dengan istri-istri Nabi SAW. Ya. Di antara bukti-bukti mereka jengkel kepada istri-istri Nabi SAW, pertama mereka menafsirkan ayat yang sudah kita bahas, ayat takhir pada pertemuan sebelumnya. Ya, ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turinal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatikunna wa asarrihkunna sarohan jamila wa in kuntunna turinallaha wa rasulah darul akhirah dan seterusnya. Ayat sebelum ayat ini. Jadi awal dari pembahasan tentang istri-istri Nabi pada pertemuan lalu telah kita jelaskan. Yaitu Allah berkata, wahai Nabi, ya, sampaikanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku ceraikan, aku berikan pemberian. Kata mereka, ya, kalau kita sudah jelaskan bahwasanya para istri-istri Nabi waktu itu ingin tambahan nafkah, karena mereka tahu Nabi SAW baru dapat ghanimah, dapat fai, dapat harta, sementara sebagian sahabat mungkin memberikan pemberian kepada istri-istri mereka. Namanya ibu-ibu, mereka ingin juga. Tapi Allah tegur mereka sehingga Allah didik mereka dan jadilah mereka wanita-wanita yang mulia sampai Allah melarang ya hilaka nisa, tidak boleh bagi engkau wahai Nabi untuk menikahi wanita-wanita setelah ini. Nabi dilarang menikah lagi setelah sisi Nabi yang ada. Meskipun cantik-cantik atau mengagumkan Nabi SAW, Nabi tidak boleh menikah setelah 9 istrinya ini sebagai bentuk balasan kepada istri-istri Nabi. Adapun mereka mengatakan orang Syiah, ayat ini turun kenapa? Karena sebagian istri Nabi di antaranya Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin istri Nabi katanya sesumbar mengatakan, memang Muhammad kalau ceraikan kita enggak ada yang nikahi kita, subhanallah. Jadi mereka nuduh Zainab bintu Jahsyin mengatakan demikian di hadapan Nabi bahwasanya kalau kau ceraikan saya silakan cerai, masih ada laki lain yang mau sama saya. Apakah pantas istri Nabi mengucapkan demikian? Tidak, riwayatnya semua dusta. Enggak benar. Zainab bintu Jahsyin yang sangat mulia, yang kata Nabi SAW, awalukunna luhukan bi atwalukunna ba'an. Kata Nabi SAW, di antara kalian istri-istri yang pertama kali menyusulku adalah seorang yang paling panjang tangannya. Ternyata Zainab, karena dia sangat rajin bersedekah. Nabi puji Zainab. Ya. Nabi sangat cinta kepada Zainab sampai ketika hadisatul ifk, bagaimana Aisyah mengatakan Allah menjaga Zainab. Ketakwaan yang menjaga dia ikut campur dalam nimbrung, dalam tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sementara saudarinya Hamnah binti Jahsyin ikut menuduh Aisyah melakukan hal yang tidak senonoh. Ya. Zainabnya tidak. Ya. Zainabnya tidak. Wa hiya allati tusamini inda fil manzila inda Rasulillah. Kata Aisyah, dialah Zainab yang menyayangiku dalam kedudukan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab wanita yang soleh, rajin beribadah, sangat rajin bersedekah. Makanya istri pertama yang menyusul Nabi adalah Zainab. Kemudian orang Syiah mengatakan Zainab sok mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau ceraikan saya masih ada laki-laki lain yang mau. Ya. Ini kebencian mereka. Apalagi kebencian mereka terhadap Aisyah dan Hafsah. Ya. Mereka terutama kepada Aisyah. Dua ini ya. Di antaranya mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Kata mereka, Allah beri perumpamaan terhadap orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kata mereka, ini cuma permisalan. Maksudnya istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Kafir keduanya. Kafir. Kafir. Karena tahta abadai ini min ibadi. Ayatnya jelas beda. Ini ayat berkaitan dengan dua orang, Nuh, Lut. Dua orang. Kemudian kalau ini kan Hafsah dan Aisyah istri Nabi satu orang aja, suami mereka cuma satu. Jadi mereka maksain ayat, ya. Kemudian kata mereka, kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Kedua wanita ini berkhianat kepada suami mereka, maksudnya mereka berzina, ya. Dituduh macam-macam oleh mereka. Ini tertulis dalam buku-buku tafsir mereka tentang Aisyah dan Hafsah, ya. Bahkan mereka buat cerita lagi bahwasanya Aisyah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia keluar berjanji sama Talha. Waliyadzubillah, ya. Kemudian melakukan pernikahan atau melakukan perzinahan sama Talha bin Ubaidillah yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka orang-orang Syiah ini parah terhadap sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka menuduh Aisyah berzina. Oleh karenanya, karena Aisyah, mereka jengkel Aisyah meninggal dengan tenang. Tapi mereka punya akidah namanya akidah raja'ah. Apa itu akidah raja'ah? Akidah raja'ah itu akan muncul imam yang ke-12. Dan dia akan, imam ke-12 yaitu Imam Mahdi menurut mereka, akan membangkitkan para sahabat untuk disiksa sebelum hari kiamat. Namanya raja'ah, yaitu kebangkitan sebelum hari kiamat. Ini akidahnya orang Syiah. Dan mereka meyakini bahwasanya nanti Imam Mahdi ini akan bangkitkan Aisyah dan dia akan dihukum. Karena dia telah melakukan perzinahan atau karena dia telah melakukan macam-macam kemaksiatan, ya, atau permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, ya. Maka mereka sangat benci kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus membela, ya. Kita harus membela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan orang yang membela istri-istri Nabi disebut as-sadiqul bar, ya, itu orang yang berbakti. Ya. Seakan-akan kita disuruh bela istri-istri Nabi seperti kita berbakti kepada ibu-ibunda kita sendiri, ya. Oleh karenanya mereka mengeluarkan istri-istri Nabi dari konteks ayat ini. Padahal ayat ini jelas berkaitan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Istri Nabi. Mereka berdalil dengan hadis apa? Dengan hadis Al-Kisa. Hadis ini tadi saya bilang yang diriwayatkan siapa? Aisyah yang riwayatkan tentang hadis ini, yang sanad yang sahih dalam Sahih Muslim yang riwayatkan hadis Kisa adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mereka kafirkan, yang mereka katakan pezina dan mereka tuduh yang macam-macam. Dia yang meriwayatkan hadis tentang hadisul Kisa. Demikian juga diriwayatkan sebagian dari Ummu Salamah yang istri Nabi juga yang dianggap bukan Ahlul Bait, ya. Ini yang benar bahwasanya Ahlul Bait di sini adalah termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk lebih utama. Apa dalilnya bahwasanya yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dalilnya banyak, ya. Dalil, ya. Baik secara bahasa, secara urf maupun secara dalil, ya. Secara bahasa sampai sekarang orang menggunakan secara bahasa ahl, ya, ahl, ahlu rajul, ya. Yaitu apa? Zaujatuhu. Ini secara bahasa. Secara urf juga demikian. Sampai sekarang orang mengatakan ahluk. Ahluk maksudnya istrimu. Ahluka, istrimu, keluar, istrimu. Kemudian dalil juga dalam Al-Quran digunakan. Dalam Al-Quran secara dalil, ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ahl maknanya adalah istri. Contoh seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang pembicaraan malaikat dengan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Ketika malaikat berkata kepada Sarah, wahai Sarah, kau akan punya anak. Maka Sarah heran. Apakah saya bisa melahirkan sementara saya mandul, suami saya juga sudah tua? Maka malaikat berkata kepada Sarah, ingat pembicaraan malaikat kepada Sarah. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait, ya. Kata para malaikat kepada Sarah, ata'jabina min amrillah, ya, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum alaikum ahlal bait. Perhatikan, di sini malaikat bicara dengan Sarah dengan mengatakan ahlul bait dengan menggunakan kalimat kum, alaikum ahlal bait. Kepada kalian wahai ahlul bait. Jelas ahlul bait maksudnya Sarah dan ini maksudnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian dalam ayat yang lain surat Al-Qasas, Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ana sa min janibi turi nara. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Qasas tentang Nabi Musa, ya. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Ketika Musa selesai membayar maharnya di kota Madian, dia pun berjalan bersama ahli istrinya. Ahli di sini maksudnya apa? Istrinya. Ahl maksudnya istri dalam Al-Quran. Contoh lagi seperti perkataan apa namanya istrinya Imratul Aziz kepada suaminya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Bagaimana menurutku suamimu balasan terhadap orang yang ingin keburukan bagi istrimu? Ya. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Illa ais jana wa adzabun alim. Ya. Sama di sini ahluka maksudnya istrimu. Jelas sekali al ahl maknanya istri. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahl ahlul bait adalah istri. Ini kalimat pertama yang dimaksud dengan ahlul bait adalah istri. Kemudian juga dalam Rasulullah SAW pernah masuk rumah Aisyah dan mengatakan Assalamualaikum Ahlul Bait. Ya. Rasulullah SAW pernah bersalam mengatakan istrinya dengan Ahlul Bait. Kemudian juga dalam salawat kita, kita kan salawat Ibrahim ya, kita kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ya. Ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain, di hadis sahih juga, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ahlu Muhammad ternyata maksudnya istri dan anak-anaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajin istri-istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Berarti ahlul bait termasuk istri dan anak-anak. Jadi kita ada berapa istilah? Ada namanya al-ahl, ahlul bait, ada namanya al-al, sama ada al-itrah. Ini tiga lafal yang mirip-mirip. Meskipun ada khilaf ya. Al-Itra ada yang mengatakan berkaitan dengan cucu keturunan Nabi SAW, Al-Al, tapi ini tiga makna yang mirip yang berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Para orang-orang Syiah berselisih tentang makna Al-Ahl, Wal-Al, Wal-Itra, tapi mereka sepakat untuk mengeluarkan istri-istri Nabi daripada ini semua. Sehingga mereka tidak menganggap istri-istri Nabi adalah Ahlul Bait, terutama di situ ada Aisyah, ada Hafsah, yang mereka kafirkan istri-istri Nabi SAW. Kita bilang yang benar bahwasanya istri Nabi masuk dalam ayat ini. Kemudian apa dalil mereka orang Syiah? Mereka berdalil bahwasanya istri-istri Nabi tidak masuk karena di sini Allah mengatakan wa yutahhirukum ankum, kalian wa yutahhirukum. Dan kata mereka kum itu untuk laki-laki. Sementara sebelumnya Allah menggunakan antunna wa qarna antunna fi buyutikunna wa la tabarrajna antunna, kalian wanita, wa aqimna antunna juga nun niswah. Kemudian masuk dengan mim al-jama'. Inna majrilloh liyudhiba angkum. Bukan angkunna. Allah tidak mengatakan sungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kalian istri Nabi pakai angkum. Kenapa pakai angkum? Bagaimana jawaban ahlu sunnah terhadap dalil mereka? Sehingga mereka mengatakan ini ayat. Kata mereka ini ayat. Allah masukkan di luar konteks ya. Jadi meskipun sebelumnya tentang istri Nabi, setelahnya setelah istri Nabi, ini ayat mereka masukkan di tengah-tengah. Ya, karena buktinya pakai kum. Bagaimana kita bantah? Bantahan pertama kita bilang, ini bukan ayat. Ini bukan ayat. Bukan ayat baru. Ini masih sambungan dari ayat sebelumnya. Bagaimana kalian bilang ini tidak ada kaitannya dengan sebelumnya? Ini satu ayat. Allah tidak mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarruj tabarrujal wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina rasulah. Kemudian Allah titik ayat baru. Enggak, ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Bagaimana tiba-tiba kamu bilang, kalian bilang ujung ayat tidak ada kaitannya dengan sebelumnya? Enggak bisa. Enggak logis. Ini ayat sambungan. Ayat baru yang ini wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ya. Jadi ini masih sambungan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya berbicara tentang istri Nabi, maka ini juga berbicara tentang istri Nabi. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua. Kenapa menggunakan kum di sini, ya? Ada dua jawaban. Digunakan kum di sini karena Nabi masuk dalam rumah tersebut. Sayyidul Bait, pemilik rumah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi laki-laki. Kalau di antara mukhatabin, audiens ada laki-laki satu, selesai menggunakan dhamir kata ganti laki-laki. Karena dalam kum di sini ada nabi. Inna majlisul yuzhiba ankum, karena khitab pembicaraan ditujukan kepada keluarga, dan keluarga di situ ada kepala keluarganya itu Rasulullah SAW dan laki-laki, sehingga ada satu saja laki-laki maka merubah kata ganti menjadi kata ganti laki-laki. Kum. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga, bisa saja kum ini karena melihat perkataan ahl. Ahl ini muzakkar, muzakkar. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Perhatikan, ini padahal malaikat berbicara kepada Sarah, dan Sarah satu orang. Sarah satu orang. Kemudian Allah menggunakan kata ahl dan mengatakan kum, padahal Sarah perempuan. Satu. Ya. Sebelumnya malaikat berkata ata'jabina min amrillah, masih pakai nun niswa, ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Karena ahlul bait adalah kata yang muzakkar, maka digunakan kum. Ini mungkin kawan-kawan yang tidak paham bahasa Arab agak bingung, tapi saya ingin menyampaikan hal ini karena ini bantahan kepada orang-orang Syiah dan orang-orang Syiah. Yang benar bahwasanya istri-istri Nabi masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat ini. Baik. Pembahasan berikutnya. Orang-orang Syiah berdalil dengan ayat ini. Jadi pertama mereka tafsirkan ini hanya untuk Nabi Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil ayat ini bahwasanya ini Nabi Ali, Fatimah, Hasan, Husain mereka maksum, karena ayat ini mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijis, Allah ingin menghilangkan rijis dosa dan bersihkan kalian dari dosa sesuci-sucinya. Berarti ayat ini menunjukkan yang disebutkan dalam ayat ini adalah maksum, tidak mungkin salah, tidak mungkin melakukan kesalahan. Ya. Sehingga mereka berdalil kalau begitu yang berhak menjadi imam adalah setelah Nabi adalah Ali. Setelah itu Hasan, setelah Husain. Kenapa? Karena mereka maksum. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman tidak maksum. Keluar daripada ayat ini. Semua sepakat Abu Bakar, Umar, Utsman tidak maksum dalam ayat ini. Apakah ayat ini menunjukkan kemaksuman? Jawabannya tidak. Kita alus sunnah sederhana. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Mau Abu Bakar, mau Ali, mau Utsman, mau Fatimah, mau Hasan, Husain tidak ada yang maksum. Dan Ali tidak pernah mengatakan saya maksum, Hasan tidak pernah mengatakan dia maksum, Husain tidak pernah mengatakan dia maksum, ya. Makanya di antara bantahan kepada mereka, kalau mereka mengatakan Hasan, Husain maksum, kenapa Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah? Mereka mengkafirkan Muawiyah sementara peristiwa yang terjadi yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persahabatan, tahun persatuan, Al-Hasan melepaskan jabatannya dia berikan kepada Muawiyah. Kalau Muawiyah kafir, gimana Hasan? Padahal Hasan tidak mungkin salah. Kalau Hasan benar menyerahkan pimpinannya dan dia maksum, dia menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah, berarti Muawiyah sah karena yang dilakukan Hasan tidak mungkin salah. Ya. Tapi kalau mereka bilang Muawiyah kafir, berarti Hasan salah. Inilah yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang Syiah. Kalau mereka mengatakan Hasan maksum, Al-Hasan radhiyallahu anhu, berarti perbuatan Hasan memberikan kekhilafahan kepada Muawiyah benar. Berarti Muawiyah tidak kafir. Bagaimana mungkin seorang berikan kekhilafahan kepada orang kafir? Tapi kalau mereka mengatakan Muawiyah kafir sebagaimana yang mereka yakini, berarti Hasan keliru. Berarti Hasan keliru. Kenapa memberikan kepemimpinan kepada orang kafir? Tapi intinya, ini dalilan mereka. Kita bilang, tidak benar ayat ini menunjukkan kemaksuman. Tidak benar ayat ini menunjukkan kemaksuman. Ya, mereka bilang maksum Nabi Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Yang sekarang sebagian orang, parah lagi, yang di bawahnya kata mereka juga maksum. Keturunan mereka juga maksum. Ini lebih ngawur lagi. Ya, lebih ngawur lagi. Kita tahu bahwasanya. Dan subhanallah, di antara bantahan yang bagus tentang masalah ini adalah bantahan yang ditulis oleh Al-Alusi. Ya. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Ya, tentang pembahasan ayat ini. Dan dia adalah Ahlul Bait. Dia Al-Husaini. Salah seorang ahli tafsir yang Ahlul Bait adalah Al-Alusi. Al-Alusi, ya, Al-Husaini, keturunan Husain, dan dia tinggal di Irak, dan dia punya buku Ruhul Ma'ani, dan dia bahas masalah, dia mengatakan ini ayat tidak menunjukkan tentang kemaksuman, padahal dia Ahlul Bait. Kenapa? Banyak jawaban yang menunjukkan ayat ini tidak menunjukkan kemaksuman. Kalau ayat ini menunjukkan kemaksuman gara-gara rijis dan tathir, menghilangkan dosa-dosa dan tathir, maka dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman dalam surat Al-Maidah ayat 6, kata Allah setelah menyebut tentang ayat wudu, kata Allah walakin yuridu liyutahhirakum, wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tapi Allah syariatkan kalian tentang wudu dan mandi junub untuk apa? Walakin yuridu liyutahhirakum, untuk membersihkan kalian. Terus kalau kalimat tathir berarti suci, berarti para sahabat juga semua maksum. Demikian juga dalam surat Al-Anfal kata Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rijzas syaitan. Sama persis dalam surat Al-Anfal, dalam ketika perang Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepada kalian hujan, ya, untuk membersihkan kalian dan untuk menghilangkan rijis dari syaitan. Berarti para sahabat peserta perang Badar semua maksum. Di situ ada Abu Bakar, ada Utsman, berarti maksum semua. Nah, kalau ayat-ayat itu tidak menunjukkan sahabat maksum, maka ayat ini juga tidak menunjukkan maksum. Ya. Tapi ayat ini sebenarnya, ya, mana rijis juga macam-macam, mana artinya syirik, tafsiran macam-macam, tafsiran rijis ataupun tathir. Tapi intinya ayat ini tidak menunjukkan kemaksuman. Karena kalau kita mengatakan ayat ini menunjukkan kemaksuman, para sahabat juga maksum. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 dan juga dalam surat Al-Anfal di awal-awal surat Al-Anfal. Ya. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang ayat ini. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan bacakanlah. Wadhkurna di sini ada beberapa tafsiran. Wadhkurna. Ada yang mengatakan ingatlah. Ya, ada yang mengatakan bacalah. Ya. Ya, ingatlah, bacalah. Ada yang mengatakan sampaikanlah. Sampaikanlah. Ya. Intinya ingatlah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, atau bacalah apa yang Allah ajarkan kepada kalian, atau sampaikanlah apa yang Rasul ajarkan kepada kalian. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Min ayatillah, min ayatillah ini maksudnya adalah Al-Quran. Wal hikmah, al-hikmah maksudnya sunnah. Ada beberapa pendapat, tapi lebih banyak menafsirkan adalah sunnah. Inna allaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah itu maha lembut, maha khabir. Lembut maksudnya apa? Latif adalah Allah membawakan kebaikan kepada seseorang tanpa dia sadari, dengan perlahan-lahan. Allah menghindarkan dia daripada keburukan tanpa dia sadari. Lihatlah bagaimana Allah latif kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Inna rabbi latifu lima yasha. Nabi Yusuf setelah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan inna rabbi latifu lima yasha. Sungguhnya Rabbku lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam dapat kenikmatan secara perlahan. Dari dibuang di sumur, kemudian dijual sebagai budak. Dia tidak sadar terus sampai kemudian dituduh berzina, dipenjara sampai menjadi bendaharawan Mesir. Dengan penuh kelembutan. Ya, ya sama. Ini juga Allah memberikan kenikmatan kepada istri-istri Nabi SAW tanpa mereka sadari. Ya, Allah membuat mereka nikah dengan Nabi SAW. Allah apa namanya, kemudian menjadikan mereka menemani Nabi SAW dengan kesusahan payahan hidup bersama Nabi SAW. Itu semua kebaikan bagi mereka yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita yang lain. Jadi antaranya juga nikmat mendengar Al-Quran, mendengar sunnah Nabi SAW. Allah suruh mereka ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah tutup, inna allaha kana latifan. Allah latif, maha lembut, memberikan kebaikan kepada kalian, wahai istri-istri Nabi, tanpa kalian sadari. Khabiran, dan Allah maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan secara detail. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-35. Setelah itu Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, sungguhnya lelaki mukmin dan lelaki muslim dan wanita-wanita muslimah. Sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur dan juga Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir mereka, yaitu mungkin para wanita-wanita bertanya, Allah sudah sebutkan tentang istri-istri Nabi, terus bagaimana dengan kami para wanita-wanita selain istri-istri Nabi? Maka Allah turunkan ayat-ayat yang menyebut tentang para wanita, tapi digandingkan dengan lelaki tentunya, ya, karena hukumnya sama, hukum asal sama antara wanita dan lelaki. Tetapi ayat ini tujuannya di antaranya untuk menjelaskan bahwasanya Allah bukan hanya perhatian kepada istri-istri Nabi, tapi perhatian juga kepada wanita muslimah secara umum. Maka Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, semuanya lelaki mukmin, lelaki muslim dan wanita-wanita muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, dan lelaki-lelaki mukmin dan wanita-wanita mukminah, wal qanitina wal qanitat, kemudian lelaki-lelaki yang taat kepada Allah dan wanita-wanita yang taat kepada Allah, was-sadiqina was-sadiqat, para lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur, was-sabirina was-sabirat, para lelaki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar, wal khashiina wal khashiat, para lelaki yang khusyuk dan wanita-wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan para lelaki yang sering bersedekah dan wanita-wanita yang juga sering bersedekah, was-saimina was-saimat, para lelaki yang sering berpuasa dan para wanita yang sering berpuasa, wal hafidhina furujahum, para lelaki yang menjaga kemuliaan mereka, wal hafidhat, dan juga para wanita yang menjaga kemuliaan mereka, wadh-dhakirina Allah katsiran, para lelaki yang sering mengingat Allah, wadh-dhakirat, dan para wanita yang banyak mengingat Allah, a'adallahu lahum maghfirah, Allah siapkan bagi mereka ampunan, wa ajran azima, dan ganjaran yang besar. Tapi ayat ini tafsir paling ringkas yang paling bagus adalah tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bisa dibaca, tapi saya ingin jelaskan secara ringkas saja bagaimana ayat ini, ayat 35, mencakup seluruh amal saleh. Mencakup seluruh amal saleh. Pertama, al-muslimin berkaitan Islam. Islam berkaitan amalan zahir. Islam berkaitan amalan zahir. Yaitu seakan-akan Allah berfirman, sungguhnya para lelaki yang melakukan amalan-amalan zahir dan para wanita yang melakukan amalan-amalan zahir. Kemudian wal mukminin wal mukminat berkaitan dengan iman, amalan batin. Sungguhnya para lelaki yang melakukan amalan batin, karena iman berkaitan amalan batin. Kalau digabungkan dengan Islam, maka iman berkaitan dengan amalan batin. Islam berkaitan amalan zahir. Seperti rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam zahir, rukun iman berkaitan amalan batin. Dan para lelaki yang mukminin yang melakukan amalan batin, wal mukminat yang melakukan amalan-amalan batin, banyak amalan-amalan batin. Ya. Kemudian wal qanitin wal qanitat. Al-kunut yaitu dawam muta'ah, ya. Yaitu ketaatan sambil tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian dalam salat dengan khusyuk. Tenang dan khusyuk, tenang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qanitin wal qanitat bukan cuma sekedar dawam muta'ah, bukannya hanya sekedar sering taat, tapi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan amalan zahir, melakukan amalan batin, taat kepada Allah. Was-shadiqina was-shadiqat. Sekarang shadiqin shadiqat berkaitan dengan lisan, jujur. Lelaki-lelaki yang jujur, wanita-wanita yang jujur, ya, meskipun jujur terkadang terasa berat, tapi ingat as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Banyak orang menyangka kebohongan menyelamatkan, tapi dia hanya menyelamatkan secara semu. Yang benar adalah kejujuran yang menyelamatkan. Ya, was-sabirin was-sabirat, lelaki yang bersabar, sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam tertimpa musibah, dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Demikian juga wanita, wanita yang sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, hati ingin nonton inilah, ingin drama Korea, nonton ini, nonton ini, ingin dengar musik, dia tahan, tidak mau, ya. Kemudian sabar tatkala terkena musibah, ini juga amalan hati, ya. Wal khashi'in, dan khusyuk, wal khashi'at, lelaki yang khusyuk, wanita yang khusyuk, ya. Terutama dalam sholat, ya. Kemudian wal mutasaddiqin, yang bersedekah, ini berkaitan amal, berkaitan orang lain, memberi amal mutaaddi, memberikan manfaat kepada orang lain, laki yang bersedekah, wanita juga yang bersedekah, ya. Wassaimin wassaimat, dia melakukan amalan antara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, menahan lapar dan dahaga karena Allah, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Para wanita juga puasa wajib maupun puasa sunnah. Wassaimat, para wanita yang suka puasa. Wal hafidhina furujahum, yang menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, juga amal soleh. Wal hafidhat, demikian juga para wanita yang menjaga dirinya tidak terjerumus dalam perzinahan, dan juga menjaga dirinya agar tidak masuk dalam hal-hal yang menjerumuskan dalam perzinahan. Baik tontonan, baik chattingan, baik sentuhan, baik pembicaraan, semua yang bisa mengatakan perzinahan, dia jaga dirinya. Wadzakirin Allah kathiran, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering berzikir kepada Allah dalam ketika dia berdiri, ketika dia berbaring, ketika dia duduk, ketika dia pesawat, ketika dia sedang berjalan, ketika dia di atas motor, ketika mungkin sebagian wanita sedang masak, dia berzikir kepada Allah. Jangan lupa zikir-zikir yang utama seperti zikir pagi petang, zikir setelah salat. Saya ingatkan kepada ibu kalau habis salat jangan langsung lihat HP, zikir dulu. Zikir pagi petang, apalagi kalau dia bangun malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang suami yang bangunkan istrinya salat malam atau istri yang bangunkan suaminya salat malam, idza shalla ya jami'an kutiba minadh-dhakirin Allah katsiran wa dhakirat. Kalau ternyata pasangan suami istri salat bareng, tidak usah banyak-banyak, mungkin salat 5 rakaat, 3 rakaat, dicatat oleh Allah termasuk lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah. Ini amalan yang spesial. Sampai kalau Nabi mengatakan kalau mereka berdua bangun salat bersama dicatat termasuk dzakirinallah dzakirat ya. Apa ganjaran bagi mereka? Ini para mereka mengumpulkan semua kebaikan. Amalan zahir, amalan hati, semuanya mereka lakukan. Taat dalam beribadah. Jujur amalan lisan, jujur. Sabar dalam musibah, khusyuk dalam beribadah, sedekah bantu orang lain, puasa, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima." Allah siapkan bagi mereka maghfirah. Maghfirah di sini datang dalam tanwin, itu nakirah untuk lita'zim. Mereka mendapatkan ampunan yang besar. Dalilnya di antaranya digandingkan dengan ajran azima. Seakan-akan Allah mengatakan, "Adallahu lahum maghfiratan azimatan wa ajran azima." Allah siapkan bagi mereka ampunan yang besar dan ganjaran yang besar. Karena dalam Al-Qur'an sering Allah datangkan dengan tankir, dengan tanwin, tapi maksudnya untuk pengagungan. Wallahu a'lam bishawab, ini bisa sampaikan. Demikian saja kajian kita para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV Raja dan Radio Raja di mana berada. Insyaallah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kesempatan berikutnya, masih dalam tafsir surah Al-Ahzab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.